إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fi din rahimakumullah. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Unzuru, lihatlah ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada siapa yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, maka yang demikian itu lebih pantas sehingga kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah kepada kalian." Hadis ini telah disepakati dalam periwayatannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan dalam hadis ini suatu wasiat yang sangat bermanfaat. Suatu wasiat dalam bentuk pendidikan bagi umatnya agar senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, mengakui nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepadanya, dan juga menyebut-nyebut nikmat Allah sebagai rasa syukurnya kepada Allah, dan kemudian menjadikan karunia Allah tersebut sebagai sarana untuk menaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla merupakan suatu kewajiban. Syekh As-Sa'd rahimahullah dalam syarah hadis ini mengatakan, "Fa inna syukra lillahi ra'sul ibadah wa aslul khair wa wajibun 'alal 'ibad." Syukur kepada Allah Azza wa Jalla merupakan pokok dari ibadah dan asal usul segala kebaikan, dan itu juga merupakan kewajiban atas hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita dalam banyak ayat agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla mengatakan, فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Maka carilah rezeki dari sisi Allah, wa'buduhu, dan ibadahilah Allah, wa'shkuru lahu, serta bersyukurlah kalian kepadanya. Ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam banyak ayat tentang syukur dan juga menyebutkan ancaman bagi mereka yang tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat Allah, dan kufur kepada nikmat-nikmat Allah akan menjadi sebab hilangnya nikmat tersebut. Allah Azza wa Jal berfirman, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Apabila kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan kepada kalian. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, dan apabila kalian kufur terhadap nikmat Allah, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, sesungguhnya azabku teramat pedih. Lihatlah bagaimana dalam ayat ini Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk bersyukur dan mengancam bagi mereka yang tidak bersyukur. Syukur kepada nikmat Allah menjadikan nikmat bukan hanya tetap bahkan bertambah, dan kufur terhadap nikmat Allah menjadi sebab datangnya azab Allah. Nikmat hilang. Bukan hanya itu, bahkan azab Allah Azza wa Jal siap untuk menimpanya bila Allah Azza wa Jal menghendakinya. Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayat yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيَّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهُ عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah Azza wa Jal lam yakun mughayyiran ni'matan, tidak akan merubah suatu nikmat yang Allah karuniakan kepada suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga merekalah yang merubah yang ada pada diri mereka sendiri. Saat mereka kufur kepada nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmatnya, berubahlah keadaan dari kenyamanan menjadi kondisi yang mencekam, dari rezeki yang banyak menjadi kefakiran, dari kesehatan menjadi sakit, dan seterusnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka lah yang merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan berbagai kaum yang mereka diazab oleh Allah Azza wa Jal dan dihilangkan nikmat yang ada pada mereka. Lihatlah bagaimana Qarun yang diberi nikmat banyak tapi tidak bersyukur kepada Allah. Nikmat yang begitu besar, harta yang melimpah, harta yang tidak terhitung lagi, tapi semuanya menjadi sirna. Bukan hanya hartanya, bahkan korunnya sekalian diazab oleh Allah Azza wa Jal karena tidak bersyukur kepadanya. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ, maka kami tenggelamkan Qarun dan tempat tinggalnya ke dalam bumi. Na'udzubillah min dzalik. Lihatlah pula kaum Saba yang Allah karuniakan kepada mereka kehidupan yang makmur, gemah ripah Allah jinawi, tapi semuanya menjadi sirna karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pun menceritakan dalam surat Saba agar menjadi ibrah, pelajaran bagi kaum yang datang setelahnya. Allah berfirman, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamin wa shimal kulu mir rizqi rabbikum mashkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh pada kaum Saba, di tempat tinggal mereka ada suatu pelajaran, suatu tanda kebesaran Allah, kekuasaannya. Jannatani ayyamini wa shimal, dua kebun yang berada di kiri dan kanan mereka. Kulu mir rizqi rabbikum mashkuru lahu, makanlah dari rizki karunia Rabb kalian. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Inilah perintah Allah atas hamba-hambanya ketika Allah berikan kepada mereka nikmat. Silakan kalian makan, kalian nikmati nikmat-nikmat Allah, dan bersyukurlah. Jangan lupa syukur kepada Allah yang memberikan nikmat kepada kita semuanya. Allah katakan kepada kaum Saba, kulu mir rizqi rabbikum mashkurulah, makanlah dari rizki Rabb kalian dan bersyukurlah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Rabb yang maha pengasih, pengampun. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka menaati Allah untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan? Ternyata tidak. Fa'aradu, mereka berpaling dari mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Fa'arsalna alaihim sayla al-alim wabaddalnahum bijannatayhim jannatayni dawatay ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil dhalika jazainahum bima kafaru wahal nujazi illal kafur. Mereka berpaling dari mensyukuri nikmat Allah, maka kami kirimkan kepada mereka sailal arim, banjir yang besar, air yang tertahan dalam bendungan mereka. Bendungan itu jebol, bendungan itu hancur sehingga menjadi banjir yang besar. Fa arsalna alaihim sailal arim, itu bukan kejadian alam semata-mata, tapi itu adalah ketetapan dari Allah sebagai hukuman karena dosa-dosa mereka. Fa arsalna alaihim saylal arim, Allah hancurkan bendungan tersebut sehingga menjadi air yang besar membanjiri negeri mereka. Wa baddalnahum bijannatayhim, maka kami ganti dua kebun mereka itu bijannataini dzawatai uqulin khamtin, dengan dua kebun yang lain yang memiliki buah-buah yang pahit. Wa aslin, dan pohon asl, yaitu pohon yang tidak berbuah, pohon tertentu, tidak seperti sebelumnya pohon yang bisa mereka makan dari buah-buahan yang keluar darinya. Wa syai'in min sidrin qalil, dan sebagian dari pohon sidr yang sedikit. Kenapa semua itu terjadi? Kenapa berubah kondisi dari negeri yang makmur menjadi hancur? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Dzalika jazainahum bima kafaru." Hal itu kami balas mereka dengan sebab kekafiran mereka. Tidak bersyukur kepada nikmat Allah, bahkan mengkufuri nikmat Allah. "Wa hal nujazi illal kafur?" Dan tidakkah kami memberikan balasan kecuali bagi mereka orang-orang yang kafur, yang sangat tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fi din rahimakumullah, laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang bersyukur, bagi orang-orang yang punya akal. Pada kisah kaum Saba ada pelajaran penting agar kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, agar nikmat Allah berikan kepada kita tetap dan langgeng, bahkan agar nikmat yang Allah berikan kepada kita berkembang dan semakin banyak. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik umat ini agar senantiasa bersyukur, dan Nabi mengajari bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Nabi katakan, "Ungduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. "Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Maka dengan demikian itu lebih pantas sehingga kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah kepada kalian. Suatu tarbiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini agar bisa senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita melihat golongan yang di bawah kita kondisinya sehingga kita bersyukur ternyata kita lebih baik daripada mereka. Tidak melihat kepada mereka yang di atas kita, kondisi mereka, sehingga kita merasa apa yang kita miliki teramat sedikit. Kenapa mereka punya ini dan itu? Kenapa mereka mampu ini dan itu? Sementara saya hanya seperti ini saja. Akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Lalai, bahkan ingkar, dan bahkan buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal, dan tidak terima dengan takdirnya. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, dengan tarbiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah seorang muslim akan senantiasa bisa bersyukur apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia akan merasa ini adalah nikmat yang besar. Saya telah diberi lebih daripada yang diberikan kepada orang lain. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi' ahsanah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد جماعة جمعة yang dirahmati الله عز وجل. Pada hadis yang tadi kita sebutkan berupa pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bersyukur kepada Allah, tidak mengkufuri nikmat-Nya, yaitu dengan cara kita melihat orang yang di bawah kita. Melihat orang yang kondisinya di bawah kita dari berbagai sisi. Dari sisi misalnya kenikmatan akal, dari sisi kenikmatan nasab, dari sisi kenikmatan al-mal, harta benda, dan dari berbagai sisi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, keamanan dan ketentraman dan seterusnya. Lihatlah mereka yang berada di bawah kita. Dari sisi akal, alhamdulillah Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita akal yang sehat, memberikan kepada kita nikmat besar ini. Sementara kita melihat yang di bawah kita banyak orang-orang yang kurang dalam bab ini. Dari sisi nasab, Allah Azza wa Jal menjadikan kita sebagai seorang yang lahir dari nasab yang terjaga dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Di sana kita melihat pula orang-orang yang tidak peduli dengan hukum-hukum Allah dalam perkawinan, sehingga nasab mereka tidak terjaga. Dari sisi harta, Allah Azza wa Jal telah memberikan kepada kita kecukupan untuk makan dan minum. Seandainya pun hanya pada hari itu saja kita memiliki suatu kecukupan, itu sudah wajib untuk kita syukuri. Karena di bawah kita dari sisi ini banyak yang tidak memiliki kecukupan. Lihatlah mereka yang berada di negeri-negeri yang dilanda kemiskinan, di negeri-negeri yang dilanda peperangan, di negeri-negeri yang dilanda musibah. Barangkali mereka di pagi hari belum memiliki apapun, sehingga mereka mesti mencari di hari itu untuk hari itu. Bersyukurlah kepada nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita. Ternyata di bawah kita banyak orang-orang yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dalam kenikmatan yang lain, nikmat kesehatan, Allah berikan kepada kita kesehatan. Dan di sana banyak orang-orang yang sakit. Kalaupun kita saat itu sakit, di bawah kita banyak orang yang sakitnya lebih parah. Dari sisi keamanan, Allah karuniakan kepada kita keamanan dan ketenteraman. Di tempat yang lain, negeri-negeri yang dilanda peperangan, mereka terusir dari negeri mereka. Mereka mesti meninggalkan rumah dan kekayaan mereka, membawa keluarga dan apa yang bisa mereka bawa ke tempat yang mungkin tidak menentu tujuannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, nikmat keamanan adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat ketenteraman adalah nikmat yang sangat besar. Maka dari itu menjadi suatu hal yang wajib tentunya kita mensyukuri nikmat tersebut. Begitu pula nikmat-nikmat yang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan begitu seterusnya, berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, hendaknya selalu kita menggunakan bimbingan Nabi untuk menilai nikmat itu kepada kita, sehingga kita akan senantiasa merasa bahwa apa yang kita ada padanya merupakan nikmat besar, dan kita akan bersyukur kepada Allah dan kita tidak akan mengkufurinya. Lihatlah pula sabda Nabi SAW yang lain mendidik kita untuk itu. Nabi bersabda dalam hadis, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu kutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang masuk di waktu pagi dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi badanihi, sehat jasmaninya, indahu kutu yaumihi, dan di hari itu dia telah memiliki makanan yang akan ia makan, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dunia semua telah digiring kepadanya, bihadafiriha, sampai kepada ujung-ujungnya. Itulah hamba yang bersyukur kepada Allah, sekalipun hanya untuk makan di hari itu, tapi ia hidup dalam ketentraman dan kesehatan. Sungguh itu suatu nikmat yang besar, suatu nikmat yang banyak orang tidak memiliki nikmat-nikmat itu secara lengkap. Ada yang sakit sekalipun punya harta yang banyak, ada yang tidak aman sekalipun fisiknya sehat, ada pula yang terkena semua musibah dalam hartanya, keamanannya, dan kesehatannya. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, dengan ini semuanya seorang muslim akan terdidik untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, di samping dia pun mesti mendukung dengan hal yang lainnya itu doa kepada Allah. Karena itulah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari doa kepada para sahabatnya untuk menjadi hamba yang bersyukur. Nabi mengatakan kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an, ya Mu'ad inni uhibbuk fala tad'anna an taqula dubura kulli salatin maktubah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, sungguh aku mencintai engkau, maka saya berpesan, janganlah engkau tinggalkan untuk mengucapkan di akhir tiap salat wajib doa Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah bantulah aku untuk bersyukur, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan beribadah kepadamu dengan baik. Doa Nabi ajarkan kepada sahabatnya agar menjadi hamba yang bersyukur. Nabi pun beliau berdoa bagaimana dengan yang lain. Nabi ajarkan dan Nabi contohkan salah satu doa, yaitu Allahumma ja'alni laka syakkara laka dzakkara, ya Allah jadikan aku seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu, ya Allah jadikan aku seorang hamba yang senantiasa berzikir kepadamu. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, tuntunan-tuntunan Nabi kita dan Rasul kita. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Allahumma ja'alna min asyakirin as-sabirin. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.